Untuk menyingkat waktu saja, karena 10 artis idolanya Jawa Timur bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Biar Karang Asem bergoyang kembali, Cao. Artis yang satu ini juga tergolong artis ibu kota, ya. Sudah cantik baheno lagi. Ratu Oplosan Indonesia, Cao. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Wiwi Sagita New Palapa. Lo llama. kasih semangat ini ya buat yang di dalam ini ya. Hah? Wih, semangat asli.